Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdih wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amalam wa taqabbalah. Al-ikhwata fillah. Alhamdulillah, ini pertemuan kita sekian kalinya. Ana menggantikan Ustaz, majlisnya Ustaz Fikri Hafizahullah. Dan kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Wabil Sayyib Tarafi'ul Kalimat Tayyib. Kitab membahas tentang zikrullah, keutamaannya dan makna yang terkandung dalamnya. Kita telah sampai kepada poin yang ke 55. Berkata Imam Al-Qayyim Rahimahullah, menyebutkan keutamaan zikrullah al-khamisatu wal-khamsun, faedah yang ke-55, anna jami'al a'mal innama syuri'at iqamatan li zikrillahi ta'ala. Sesungguhnya segala macam bentuk amal ibadah itu disyariatkan Allah, hakikatnya adalah untuk menegakkan zikrullah. Wal-maqsudu biha tahsilu zikrillahi ta'ala. Tujuan dari semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita untuk mencapai zikrullah. Qala subhanallah, berfirman, wa aqimil salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi hakikat salat itu adalah zikrullah. Qila al masdar mudhafun ila al fa'il. Ya. Kata-kata li dzikri, masdar ini mudhafun ila fa'il, maksudnya li adzkuraka biha, agar dengan salat ini ya Tuhan aku mengingatmu. Wa qila mudhafun ila al-madhkur, ada yang mengatakan mudhaf ini nisbatnya kepada al-madhkur, yaitu apa yang kita ingat, ay litadhkuruni biha, agar kalian mengingatku dengan salat tersebut. Wallamu fi hadha lamu ta'lil, lamnya adalah lam ta'lil. Wa qila hiya lamul waqtiyah, ay aqimis salata inda dhikri, ada yang mengatakan lam ini lam waqtiyah, maksudnya tegakkanlah salat ketika itulah kalian mengingatku, inda dhikri. Ya, kalau lamu ta'lil, salat itu ditegakkan dalam rangka untuk mengingat Allah. Kalau lam al-waqtiyah, artinya tegakkanlah salat ketika itulah kalian mengingatku. Bagaimana Allah mengatakan, aqimus salata lidulukis syamsi, tegakkanlah salat ketika tergelincir matahari. Ini lamnya, lamu al-waqtiyah, menunjukkan waktu. Wa qawli ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan li yaumil qiyamah, maknanya inda yaumil qiyamah, ketika hari kiamat. Wa hadzal ma'na yuradu bil ayah, lakin tafsiruha bihi yaj'al ma'naha fi nadhar. Tapi andai kata ditafsirkan lam di sini lam waqtiyah, maka tafsiran ini perlulah untuk ditinjau kembali. Tegakkanlah salat ketika itulah kalian mengingatku, ini bihi nazar, karena kita disuruh mengingat Allah bukan hanya ketika salat. Lianna hadzal lam al-waqtiyah yaliha asma'uz zamani wadh-dhuruf wa dhikru masdarun illa an yuqaddar zamanun mahdhab ay inda waqti dhikri wa hadza muhtamal. Wal azhar, kata beliau, yang lebih jelas maknanya aqimish salata li dhikri, annaha lamu ta'lil, lamnya adalah lamu ta'lil. Ya, ay aqimis salata li ajli dhikri, maknanya tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa yalzamu min hadha an takuna iqamatuha inda dhikri, tentulah menegakkan salat itu ketika mengingat Allah SWT. Wa idza dzakara al-'abdu rabbahu fa dzikrullahi ta'ala sabiqun 'ala dhikri, ketika seorang hamba mengingat Tuhannya, ya, maka Allah lebih dahulu mengingat hamba tersebut. Fa innahu lamma dzakarahu alhamahu dzikrah, ketika Allah mengingat hamba, maka Allah akan berikan ilham kepada hamba tersebut untuk mengingat Allah. Ini makna lainnya. Ya. Jadi kita itu bisa berzikir kepada Allah karena Allah ingat kita terlebih dahulu. Ketika Dia ingat kita, Dia berikan kepada kita ilham untuk mengingatnya. Ya. Wa hadza yurwa an Ibnu Abbas wa Salman wa Abid Darda wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah tafsiran diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Salman, Abid Darda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bisa bermakna tegakkanlah salat untuk mengingatku. Bisa juga maknanya tegakkanlah salat dengan aku mengingat kalian, aku akan berikan ilham untuk mengingatku dengan salat tersebut. Karena kita dapat kemari salat dengan taufik Allah SWT. Kita dapat menegakkan zikrullah dengan salat karena taufik Allah yang menggiring kita ke masjid ini. Maka tafsiran ini benar dua-duanya. Kita salat untuk mengingat Allah SWT dan kita berzikir kepada Allah SWT. Sebelum kita berzikir kepada Allah, Allah terlebih dahulu mengingat kita. Dengan itulah Dia berikan kita ilham untuk mengerjakan salat. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Fudail ibn Marzuq an Athiyyah wa la dzikrullah akbar. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Fudail ibn Marzuq dari Athiyyah menafsirkan firman Allah, wa la dzikrullah akbar. Sungguh zikir kepada Allah itulah yang terbesar. Qala huwa qawlu ta'ala fadhkuruni adhkurukum. Itu firman Allah yang berbunyi fadhkuruni, ingatlah saya, adhkurukum, aku ingat kalian. Fadhikrullahi ta'ala lakum akbar min dhikrikum iyyahu. Tafsirannya kata Ibnu Abi Dunya dari Athiyyah, ya, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah aku ingat kalian. Fadhikrullahi ta'ala lakum, Allah mengingat kalian akbar, lebih besar daripada kalian mengingat Allah. Allah tak pernah lupakan kita dalam segala waktu. Tatkala kita tidur, Allah tak lupakan kita. Tetap Dia berikan kepada kita cucuran rahmatnya. Ya. Dialah Allah yang senantiasa mengingat hamba-hambanya. Mengingatkan kita untuk bangun salat subuh, untuk bangun malam. Mengingatkan kita untuk sahur, berpuasa. Mengingatkan kita untuk segala kebaikan. Maka sungguh ingat Allah kepada kalian itu lebih besar daripada ingat kalian kepadanya. Ini tafsirannya. Di antara tafsiran, wala dzikrullahi akbar, yang selalu didengarkan di hari-hari Jumat, khatib selalu mengatakan wala dzikrullahi akbar, memiliki beberapa makna. Di antara maknanya, sesungguhnya dzikrullahi lakum, Allah mengingat kalian itu lebih besar, akbar, min dzikrikum iyyah, daripada kalian mengingat Allah. Kita banyak lalainya, banyak waktu yang terbuang, waktu yang luang, sementara tak pernah lupakan kita. Tak pernah ada hamba itu yang terlambat rezekinya, tetap dihantarkan ketika datang. Tak ada hamba yang ya terlambat untuk menghirup udara, akhirnya mati gara-gara terlambat. Tak ada yang terlambat. Allah Subhanahu wa taala buat semua mereka ya dapat hidup dengan jantung yang terus memompa darah, ya, dengan paru-paru yang menghirup udara. Allah tak pernah lupakan kita. Ya, kita yang banyak lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna akbar lebih besar, tafsiran pertama, Allah mengingatkan lebih besar daripada kalimat Allah. Sebagaimana Allah lebih cinta kepada kita daripada kita mencintai diri kita. Semua orang cinta dirinya, Allah tuh lebih cinta kepada kita daripada diri kita mencintai diri kita sendiri. Kadang-kadang diri kita ini yang mencintai diri kita menzalimi sang diri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat, menunjukkan kita tak sempurna cinta kepada diri. Kita biarkan diri ini berbuat maksiat padahal resikonya besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada hamba daripada hamba mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana kata Nabi, sungguh Allah lebih cinta kepada kalian daripada wanita ini mencintai anaknya. Dalam satu peperangan, Nabi melihat ada seorang perempuan yang rusuh, hatinya galau, risau, terpisah dengan bayinya. Dia cari kesana kemari, kesana kemari, kemudian dapatlah sang bayi, kemudian dia peluk, dia cium, dia susukan. Kata Nabi, kira-kira mungkinkah ibu ini mencampakkan anaknya ke api yang sedang menyala-nyala itu? Kata mereka, mustahil Rasulullah, dia begitu cinta kepada putranya. Kata Nabi, sungguh Allah lebih cinta kepada kalian daripada kalian mencintai, daripada ibu kalian mencintai kalian, bahkan daripada kita mencintai diri kita. Karena itulah Allah tegakkan syariat, perintah-perintahnya mengandung kebaikan, yang semua kepada kita kembali manfaatnya. Larangan-larangan mengandung kerusakan, yang semua kepada kita manfaatnya jika kita hindari. Karena cintanya kepada kita, diharamkan zina supaya tak bercampur nasab, diharamkan khamar supaya akal kita sehat sempurna. Berapa banyak kasus kriminal gara-gara narkoba. Ya. Waqala Ibnu Zaid wa Qatada ma'nahu wa la dzikrullah akbar min kulli syai'. Tafsiran yang kedua, makna wa la dzikrullah akbar. Kata Qatada, sungguh berzikir kepada Allah dialah merupakan amalan yang paling besar daripada segala sesuatu. Tafsiran yang kedua, tafsir wa la dzikrullah akbar. Tafsir yang pertama, Allah lebih dahsyat mengingat kalian daripada kalian mengingat Allah. Tafsir yang kedua, sungguh berzikir mengingat Allah adalah merupakan amalan yang paling besar. Waqila li Salmana ayul a'mali afdal. Pernah Salman ditanyakan, amalan apakah yang paling baik? Qala, faqala. Salman menjawab, ama taqra'ul Qur'ana. Tidakkah kalian baca Qur'an? Wala dzikrullah akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itulah yang paling besar. Jadi Salman ketika ditanya amalan apa yang paling besar, kata Salman, tak akan baca ayat. Ayat mengatakan wala dzikrullah akbar, sungguh berzikir kepada Allah dialah amalan terbesar. Wa yashhadu li hadza hadits Abi Darda al-mutaqaddim. Dan ini diperkuat dengan hadis Abu Darda yang telah lalu. Ala ubasyirukum bi khairi a'malikum, maukah kan kuberitahukan dengan sebaik-baik amalan kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang lebih suci di sisi Tuhan kalian, bagi kalian. Wa khairin lakum min infaqil dhahabi wal wariqi, lebih utama bagi kalian daripada kalian bersedekah emas dan perak. Lebih utama daripada kalian berperang dengan Allah, kalian membunuh musuh kalian atau kalian terbunuh oleh musuh kalian. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, zikrullah. Dialah zikrullah. Wa kana Syekhul Islam Abu Abbas qaddasallahu ruhahu yaqulu. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, adalah guruku Syekhul Islam Abul Abbas, Abul Abbas kunyahnya Ibn Taymiyyah rahimahullah, namanya Ahmad bin Abdul Halim, semoga Allah mensucikan ruhnya. Dia berkata, as-sahihu, yang benar, anna ma'na al-ayah, bahwasanya makna ayat wala dzikrullah akbar, anna salata fiha maqsudani aziman, salat itu ada dua tujuan dalam pelaksanaannya. Wa ahaduhuma a'zam min al-akhar. Tujuan salat itu ada dua. Yang satu tujuan lebih dahsyat dibandingkan tujuan yang kedua. Tujuan yang satu lebih dahsyat daripada tujuan yang lain. Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu diantara tujuannya, ini tujuan pertamanya, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wa hiya mustaminatun 'ala dzikrillah ta'ala. Dan dalam salat juga terkandung padanya zikrullah. Walima fiha min dzikrillah a'zam min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka tujuan kedua ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada tujuan pertama, sekedar menghalangi orang daripada perbuatan keji dan munkar. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya ulangi lagi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menurut beliau yang benar makna waladik war tentang ayat aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku, waladzikrullah akbar, sungguh berzikir kepada Allah besar. Kata beliau, memang salat itu diperintahkan Allah untuk ya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan pertama. Kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar jika sholatnya dikerjakan dengan benar. Maka akan terjauhlah seseorang daripada perbuatan keji, zina, dan mukaddimahnya, dan apa yang mengarah ke sana, mungkar daripada kezaliman kepada manusia, kepada hamba. Ini tujuan sholat. Tanhanil fahsyal mungkar. Ini tujuan pertama. Selanjutnya, kata Allah, langsung setelah itu, wala dzikrullah akbar. Ini tujuan kedua. Namun berzikir kepada Allah itu lebih besar daripada sekedar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka zikrullah, tujuan salat yang kedua adalah mengingat Allah SWT. Ini yang lebih besar daripada fungsinya salat, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena mencegah perbuatan keji dan mungkar ini sarana agar Allah meridai kita, sarana agar Allah mencintai kita. Adapun mengingat Allah itu tujuan, tentulah tujuan lebih utama daripada sarana. Wa dzakara ibn Abi Dunya an Ibn Abbas annahu su'ila ayyul amali afdal. Ibn Abi Dunya menyebutkan dari Ibn Abbas, dia pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Qala dzikrullah akbar. Kata Ibn Abbas, berzikir kepada Allah itulah yang paling besar. Ya. Jadi Salman mengatakan dzikrullah itulah yang paling utama, yang paling besar, amalan paling agung. Demikian juga ya sahabat Nabi ini. Ibn Abbas pun mengatakan berzikir kepada Allah adalah amalan yang paling dahsyat. Hadis yang kita bacakan, hadis Abu Darda pun mengatakan demikian. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan yang paling terbaik, yang paling dahsyat mensucikan kalian, yang paling ya dahsyat membuat kalian suci di situan kalian, yang lebih utama daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, lebih utama daripada kalian berjumpa musuh kalian, kalian perangi mereka, kalian penggal kepala mereka, mereka memenggal kepala kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kata Rasulullah, zikrullah. Ya, muncul pertanyaan, nanti ada disebut oleh beliau di sini, atau mungkin disebutkan sebelumnya. Bagaimana dapat dikatakan zikrullah lebih utama daripada berinfak emas dan perak, lebih utama daripada berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara ketika Nabi ditanya tentang amal apa paling baik, kata Nabi setelah beriman kepada Allah, berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan semua amal ibadah itu adalah sarana untuk mengingat Allah. Berjihad untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan zikrullah tabaraka taala. Ya, berinfak, engkau berinfak. Kenapa kau berinfak? Karena kau ingat Allah Subhanahu wa taala, balasannya, ganjarannya. Ingat kepada Allah ini yang paling dahsyat. Ya. Mana lebih utama, orang yang berjihad dengan Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, ya, orang yang berjihad sambil berzikir kepada Allah lebih utama dibandingkan orang yang berjihad tapi lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih utama, berinfak dengan emas, perak atau berzikir kepada Allah? Jawabannya, orang yang berinfak dengan emas dan perak sambil berzikir kepada Allah lebih utama daripada orang yang berinfak dengan emas dan perak tapi lalai daripada zikrullah. Wa fi sunani an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam kitab Sunan, maksudnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, innama ju'ilat tawafu bil baiti, sesungguhnya tawaf itu Allah jadikan ya tawaf di rumah Allah, Ka'bah, wa bainas safa wal marwah, tawaf berlari antara Safa dan Marwah, wa ramil jimar, melempar jumrah yang tiga, Aqabah, Wusta, Lula, li iqamati dzikrillah ta'ala. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Tawaf itu untuk zikrullah, sa'i untuk zikrullah, melantar jumrah untuk zikrullah, menyembelih itu untuk zikrullah. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah atas limpahan karunia Allah yang diberikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Menyembeli bismillah ya Allahu Akbar itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dia yang paling dahsyat, karena segala macam amal ibadah adalah dalam rangka menegakkan zikrullah tabaraka wa taala. Dialah tujuan. Bahkan semua amalan-amalan ini akan selesai dengan kita wafat. Setelah engkau mati, tak ada lagi namanya jihad, tak ada lagi salat, tak ada lagi puasa, tak ada lagi sedekah. Tapi zikrullah tetap lanjut sampai engkau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lepas. Nabi menyebutkan ulhimu dzikrullah, mereka itu diberikan Allah ilham, ahli surga, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Ini amalan tak terputus. Yang lainnya putus. Ini amalan tujuan, yang lain sarana kepada ini. Subhanallah. Tentunya zikrullah yang sempurna. Maksudnya zikrullah yang sempurna, yang selaras antara bibir mengucapkan dan hati membenarkan dengan kekhusyukan, ini zikrullah yang sempurna. Kadang-kadang kita berzikir juga lepas sholat, mau cepat-cepat, mau selesai cepat, ban. Tak seperti itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingat maknanya, resapi, Maha suci Engkau Tuhan dari segala macam keburukan, kejelekan. Subhanallah, subhanallah. Bukan tergesa-gesa. Allah ber, Allah ber, Allah ber, Allah ber, Allah ber. Enggak, Allahu Akbar. Rasapi, ya Allah, Engkau Maha besar daripada segalanya, daripada dunia isi, daripada alam semesta, daripada segala macam tujuan dan seterusnya. Inilah zikrullah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Pindah kepada poin berikutnya. As-sadisatu wal khamsun. Kutamaan zikrullah yang ke-56. Anna afdhala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya yang paling utama bagi setiap amalan yang diperbuat manusia adalah amalan yang digabungkan kepadanya zikrullah azza yang paling banyak. Fa afdhalus suwam, siapakah orang puasa yang paling utama puasanya? Aktsaruhum dzikrullah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah sambil berpuasa. Orang puasa banyak. Tapi tingkat keutamaan mereka akan dinilai dengan tingkat banyaknya mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah ketika berpuasa. Ya, baik zikir yang umum, baik zikir yang khusus, baik membaca Quran, ini zikrullah juga. Ya, baik mempelajari agama Allah, perintahnya, larangannya, ini zikrullah juga. Ya, baik ketika memandang alam semesta, memandang keajaiban alam, keindahannya, teringat Allah, ini zikrullah. Ya. Jadi siapa yang paling utama dalam berpuasa? Aktsaruhum dzikrullahi 'azza jalla fi shaumihim, yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam puasa mereka. Wa afdhalul mutasaddiqin, siapakah orang yang paling utama dalam bersedekah? Aktsaruhum dzikrullahi 'azza jalla, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Wa afdhalul haji, siapakah orang yang haji yang paling utama? Aktsaruhum dzikrullahi azza wajal, yang paling banyak berzikir kepada Allah azza wajal. Wa hakadza sa'irul ahwal, demikianlah segala macam keadaan. Salat siapa yang paling utama? Salat orang yang benar-benar dalam salatnya apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak pekerjaan dunia tak selesai terbawa dalam salat. Proyek-proyek dunia yang banyak bercabang-cabang teringat dalam sholat, nyusun strategi dalam sholatnya. Ya, tentunya ini tak sempurna. Ambisi-ambisi yang ingin dicapai teringat ketika sholat. Aku mau beli handphone habis sholatnya, handphone yang tipe yang terbaru. Teringat-ingat tempatnya di mana aku carinya. Yang hilang pun teringat. Di mana aku letakkan kunci tadi? Karena Nabi mengatakan kalau telah datang salat, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maka syaitan akan berkata kepada orang sedang salat, "Udzkur kadza, udzkur kadza." Coba kau ingat ini. Kau ingat ini itu. Kau ingat ini sampai akhirnya dilupa berapa jumlah salatnya. Alhamdulillah kita berjamaah. Kalau salat sendiri sering lalai. Ini rakaat ke berapa? 3 atau 4? 3 atau 4 nih? Subhanallah. Waqad dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan fi dzalik. Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis yang mursal. Hadis mursal adalah hadis yang disebutkan oleh tabi'in tanpa menyebutkan sahabat. Tabi'in mengatakan qala Rasulullah itu mursal namanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, Nabi pernah ditanya, ayyu ahlil masjid khairun? Penghuni masjid manakah yang paling baik? Aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Yang paling banyak dalam masjid tersebut berzikir kepada Allah. Qila ayyul janazati khairun? Jenazah manakah yang paling baik? Aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Yang paling banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Qila fa ayyul hujjaji khairun? Jemaah haji mana yang paling baik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Yang paling banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Qila wa ayyul ibadi khairun? Hamba manakah yang paling baik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Hamba yang paling banyak berzikir kepada Allah. Qala Abu Bakrin dhahaba dzakiruna bil khairi kullih. Sungguh orang yang banyak berzikir kepada Allah membawa segala macam bentuk kebaikan. Wa qala Ubaid ibn Umair, berkata Ubaid ibn Umair, inna a'zamakum hadzal lailu an tukabiduhu wa bakhiltum 'ala al-mali an tunfiquhu wa jubtu wa jabuntum 'anil adui an tuqatiluhu faqthiru min dzikrillah azza. Kata Ubaid bin Umair, andai kata berat bagi kalian bangun malam. Berat enggak bangun malam? Berat. Kadang-kadang udah terbangun jam 3, sebentar kamar mandi, buang air kecil, tidur lagi. Berat. Kecuali Allah rahmati. Kenapa kita berqiyamul lail? Dosa-dosa kita di siang hari menghalangi kita. Mata yang tak kita jaga, hati yang tak kita jaga, dan semacamnya. Kata beliau, apabila berat bagi kalian sholat malam, berat dari kalian berinfak dengan harta kalian, berat dari kalian berperang ya Allah SWT karena kepengecutan hati kalian, maka tambahlah dengan memperbanyak zikrullah azza wa jal. Ini kekurangan. Ya, sholat malam pak ya, berinfak berat, berjihad tak sanggup. Apalagi berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringannya berzikir, beratnya ganjarannya subhanallah bihamdi mana lah payah. Subhanallah azim, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mana ada payahnya? Subhanallah bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, mana payahnya? Ringan. Ya. Dan di antara doa yang Rasulullah SAW suruh kita untuk baca di penghujung sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Tuhan bantu aku untuk selalu ingat kepadamu. Ya, al-arifuna billah, ahli ma'rifat, apapun dilihatnya akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat orang terkena COVID, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, begini rupanya ujianmu yang kau berikan kepada manusia. Ya, begitu mudah engkau untuk memberikan kepada manusia ujian agar mereka hilang kesombongannya. Apapun dilihat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di permukaan bumi, lihat lautan, ingat Allah, Allahu Akbar, luasnya lautan yang kau buat ya Rabb, ya Tuhan. Dalamnya begitu banyak ya berbagai macam aneka ikan-ikan yang lezat-lezat, tanam-tanaman, rumputan, kekayaan yang begitu luas. Luas kekayaan lautan. Ingat Allah SWT. Lihat gunung, ingat Allah. Ya. Ini ahlu ma'rifah, orang yang tak lalai. Semua saran untuk ingat Allah. Ya. Lihat orang Allah uji dengan berbagai macam ujian. Di jalan lihat orang gila, ingat Allah, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi afani mim tulibtum bih. Segala puja bagimu Allah, engkau telah menyelamatkan aku daripada apa yang kau uji mereka dengannya. Wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila, yang telah mengutamakan aku daripada banyak ciptaannya. Lihat orang gila itu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dirinya saja, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tidak akan lihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. imun tubuh kita ini ciptaan Allah SWT yang begitu dahsyatnya, kuatnya. Semua yang kita konsumsi sarana untuk mengkuatkan imun yang Allah telah ciptakan. Kadang-kadang karena kita kelebihan bekerja, keletihan, imunnya berkurang, kenalah penyakit. Ya. Apa yang dibuat orang sekarang, vaksinasi untuk corona, ini adalah dalam rangka untuk mengkuatkan imun. Ya, tapi siapa yang menciptakan imun? Allahu Jalla wa'ala. Apapun penyakit datang, dia akan deteksi ini penyakit apa. Seketika dia keluarkan terapinya, Allahu Akbar. As-sabi'atu wal khamsun. Faedah yang ke 57. Anna idamatahu tanubu an at-tatawu'at wa taqumu maqamaha. Sesungguhnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bercandu dalam berzikir kepada Allah, kontinu berzikir kepada Allah, ini dapat menggantikan amalan-amalan sunnah yang terluput. Sawan kanat badaniya au maliya, baik amalan sunnah yang berkaitan dengan badan, salat sunnah, ya, ataupun dengan harta, sedekah sunnah, puasa sunnah, semua amalan yang sifatnya tatawu, disunnahkan, yang tak kita kerjakan, diganti dengan zikrullah. Duha lewat, sibuk. Tahajud lewat, sibuk. Berinfak pun lewat. Ada amalan yang menggantikan semuanya. Subhanallah. Apa dia? Zikrullah. Sawa'un kanat badaniya aw maliya, baik ibadah yang berkaitan dengan harta atau fisik atau dua-duanya, fisik dan harta sebagaimana haji. Haji tatawu, ini semua dapat digantikan dengan zikrullah ketika terluput. Sekarang tak bisa kita haji. Tak bisa kita umrah, banyak pun uang kita tak bisa ke sana. Apa gantinya? Zikrullah tabaraka taala. Waqad jaa dzalika sharihan fi haditsi Abi Hurairah, telah datang dalam hadis Abu Hurairah dengan jelas. Anna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir dari golongan muhajirin, atau Rasulullah SAW faqala, datang kepada Nabi mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba al-duthuri bid-darajatil ula, sungguh orang-orang kaya membawa ganjaran amalan yang begitu tingginya, wa na'imil muqim, mereka akan memperoleh surga yang paling tinggi. Faqala, wa madzaka? Rasul bertanya, mengapa demikian? Kalau mereka menjawab, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa, walahum fadlu amwalihim, tapi mereka punya kelebihan harta yang tak kami punya. Yahujjuna biha, dengan haji, dengan itulah mereka pergi berhaji, kami tak bisa pergi haji. Wa ya'tamirun, dengan itu mereka bisa pergi umrah, kami tak bisa umrah. Wa yujahidun, dengan harta mereka bisa berjihad, kami tak bisa berjihad. Wa yatasaddaqun, dengan itu mereka bisa bersedekah, kami tak bisa bersedekah. Faqala, maka Nabi menjawab, menghibur mereka, ala u'allimukum syai'an, maukah kalian kuberitahukan sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum, ini jika kalian amalkan, kalian akan mengalahkan orang-orang terdahulu dari kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, akan mengalahkan orang-orang yang datang setelah kalian. Wala ahadun yakunu afdhala minkum, tak akan ada yang dapat menandingi kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali jika mereka, kecuali dia, melakukan apa yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah, mereka berkata, tentu ya Rasulullah, kami mau. Itu apa amalannya? Mereka mau, ya, mengalahkan orang-orang kaya yang dengan harta mereka bisa haji, berinfak, bersedekah, berjihad, berumrah. Tentu mau ya Rasulullah. Qal, maka Nabi menjawab, inilah jawabannya. Tusabbihuna wa tuhammiduna, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin al-hadith. Tidaklah kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas solat 33 kali. Ini akan dapat mengalahkan apa yang kalian dengarkan tadi. Muttafaqun alaih. Faja'ala dzikra 'iwadan lahum. Maka Nabi menjadikan berzikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pengganti bagi mereka amma fatahum minal haji wal umrah, daripada apa yang tak mampu mereka lakukan, luput daripada mereka berupa haji, umrah, jihad. Wa akhbar, bahkan Nabi memberitahukan annahum yasbiqunahum bihadza dzikri, mereka melakukan sekuen dengan zikrullah akan mengalahkan orang-orang di atas, mengalahkan orang yang haji, yang umrah, yang berjihad, kan kalah dengan mereka ini. Apa amalannya tadi? Zikrullah. Falamma sami'ahul dzuthuri bidzalik, tatkala mereka orang-orang kaya mendengarkan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amilu bih, mereka pun tak mau kalah, mereka pun mengamalkannya. Banyak salat, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak berjihad, banyak berzikir, banyak haji, banyak umrah, dengan banyak berzikir mereka amalkan pula apa yang menjadi resep bagi sahabat yang miskin ini. Fazdadu ila sadaqatihim wa ibadatihim bimalihim at-ta'abudu bihadza dzikri, bertambahlah ibadah mereka, tak hanya sedekah, tak hanya haji, tapi dengan berzikir kepada Allah. Fahazu al-fadilatain, maka orang-orang kaya ini mengambil dua kali pahala keuntungan, pahala amalan mereka, pahala zikrullah. Fanafasahumul fuqara, ya, maka mereka pun dapat mengalahkan kembali orang-orang fakir. Wa akhbaru Rasulullah bi annahum qad syarakuhum fi dzalik, orang-orang fakir ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka sudah ikut juga apa yang kami lakukan. Fanfaradu anhum, maka orang-orang kaya ini berpisah dengan orang-orang miskin tadi. Dengan apa? Bima la qudrata lahum alaih, dengan apa yang tak mampu dilakukan oleh orang miskin, haji, sedekah, infak. Maka saya katakan ini semua akan menjadi utama dengan zikrullah. Maka dahsyat zikrullah ini, subhanallah. Ya, maka banyak-banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu mendengarkanlah. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah atau soal jawab yang ditujukan kepada Syekh Ablaz bin Bas rahimahullah, ketika protokol pembawa acara membacakan soal yang akan dijawab, ketika itu tak lepas beliau terdengar ke dalam mikrofon, ya, ucapan-ucapan dzikrullah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Itu sambil menunggu dibacakan soal. Orang sekarang sambil menunggu, nah, ini berita terbaru medsos. Ya, orang-orang dahulu semuanya diukur dengan Quran. Mereka mengukur sahur mereka, jarak sahur dengan sholat sekitar 50 ayat. Semua dengan Quran. Ya, sekarang diukur dengan subhanallah. La ilaha illallah. Kita selesaikan sedikit ya. Kita mau selesai ini. Dalam hadis Abdullah bin Bisr qala, datang ja'a Arabiyun, datang seorang Arab ini, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, kathrat alayya khilal al-Islam wa syara'ihu, banyak sekali bagiku syariat Islam ini, banyak sekali, ya, banyak kali macam-macamnya dalam syariat Islam ini. Fa akhbirni bi amrin jami'in yakfini, aku ini orang badui, tah kapan lagi jumpa Rasulullah SAW, banyak kali syariat Islam yang harus kupelajari, harus kuamalkan, beritahukan aku satu amalan yang dapat menggabungkan semua yang banyak ini. Dia mau yang ringkas. Faqala alaika bidzikrillahi ta'ala, kau banyak-banyak ingat Allah SWT. Qala wa yakfini, ya Rasulullah, cukup itu saja. Qala na'am wa yafdhulu anka, ya, cukup bahkan berlebih. Subhanallah. Ya. Fadallahu an-nasi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in yab'athu ala syarril Islam, maka Nabi menunjuki dia suatu amalan yang dapat mencakup, menggantikan, subhanallah, segala macam syariat Islam yang tak mampu dilakukan seorang. Wal hirsi 'alaiha wal istikthar minha, agar dia lakukan zikrullah, perbanyak daripadanya. Fa innahu idza takhadha zikrullah ta'ala syi'arahu, jika dia telah menjadikan syiar hidupnya, simbol hidupnya, slogan hidupnya, nafas hidupnya zikrullah, ahabbahu, Allah akan mencintainya. Wa ahabba ma yuhib, Allah akan mencintai apa yang dicintai. Fala syai'a ahabbu ilaihi min at-taqarrub, tidak ada yang lebih Allah cinta daripada upaya mendekatkan diri bi syara'il Islam, kepada syariat Islam. Padahal lahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yatamakkan bihi min syariat Islam, Nabi tunjukkan dia bagaimana caranya untuk dapat melakukan syariat Islam. Wa tashulu bi alai, agar mudah baginya mengerjakan syariat Islam. Wa huwa dzikrullah azza jalla, bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mudahkan seorang untuk mengamalkan syariat-syariat Islam ini. Itu sebenarnya Nabi inginkan. Kita payah bangun malam, berzikirlah kepada Allah. Tatkala engkau bangun, berat kau mau salat malam, zikir kepada Allah. Bertasbihkah, bertahlilkah, bertahmidkah, minta kepada Allah, Allah akan bangunkan. Zikrullah mempermudah segala macam amal kebaikan. Kenapa kita disuruh untuk mengucapkan ketika hayya 'alas salati hayyal falah la haula wala quwwata illa billah? Karena kita yakin hanya dengan taufik Allah lah, tak ada kekuatan kita ini, tak ada daya upaya kecuali Allah bimbing, Allah beri taufik kita bisa menghadiri salat. Zikrullah. Demikian dulu. Semoga kita jumpa di kesempatan lain, entah kapan kita selesai khususkan pelajaran ini, tak tahulah, hanya Allah Subhanahu wa taala semoga memudahkan kita untuk mengkhususkan pelajaran ini. Ini pelajaran tambahan aja nih, kapan tak datang guru ini. Semoga ada majlis khusus untuk menyelesaikan kitab ini. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.